mana mungkin suamiku pulang ke rumahku? Mana mungkin suamiku bercinta denganmu? Kula, kula, kula, kula. Terbang jauh di awan, mana mungkin dia kembali lagi? Laki-laki hampir lepas di tangan, masih bisa dia dirayu lagi? Mana mungkin suamiku pulang ke rumah? Gula-gulamu, gula-gulamu, gula-gulamu.